الفتاة والحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحاج بمنى شخص صالح بماذا يشتغل وبماذا يمضي وقته؟ كما قال الله جل وعلا: اذكروا الله في أيام معدودات، فيمضي وقته في منى بذكر الله بما شرع الله جل وعلا من الصلوات الخمس في منى قصرا بلا جامع، ومن ذبح الهدي ورمي الجمار، كل هذا لذكر الله عز وجل. المبيت بها بمنى ليالي أيام التشريق، هذا كله من ذكر الله عز وجل. نعم. Pertanyaannya, wahai Syekh, orang yang menunaikan ibadah haji ketika berada di Mina, kesibukan apa yang ia lakukan dan dengan amalan apa ia menghabiskan waktunya? Kemudian Syekh menjawab, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Maka hendaknya seorang yang menunaikan ibadah haji ia menghabiskan waktunya di Mina dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala syariatkan, seperti menjalankan salat lima waktu di Mina dengan mengqasarnya tanpa menjamaknya, demikian juga menyembelih hewan kurban, melempar jamarat, semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Semua ini termasuk untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam.